لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله، Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam kajian rutin pembahasan dari kitab Tazkiyah An-Nufus. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan ilmu ini bermanfaat. Semoga Allah menjadikan amal yang kita lakukan menyisihkan waktu sejenak duduk bersama dengan majelis ilmu ini, semoga menjadi amalan yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga ini akan menjadikan pemberat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatul iman rahman wa rahmatullah. InsyaAllah malam ini kita akan membahas tentang qawaid, kaidah-kaidah di dalam tazkiyah an-nufus. Ada sekitar 8 kaidah. Ada sekitar 8 kaidah. Bagaimana seseorang di dalam mensucikan dirinya. Bagaimana seseorang berupaya untuk mensucikan dirinya. Ada sekitar 8 kaidah yang mungkin perlu kita perhatikan bagi setiap kaum muslimin yang ingin mencapai kesucian hati ini. Dan dituntut bagi masing-masing kita untuk bersikap al-ijtihad. Al-ijtihad ay mujahadah. Ya, bersungguh-sungguh di dalam upaya untuk mensucikan hati ini. Kayaknya tidak bisa hanya sekedar ikut-ikutan, sekedar ya pokoknya usaha, enggak, mujahadah. Harus serius dia dalam kesucian hati. Kenapa demikian? Setan pun dalam menyesatkan manusia itu main-main apa serius? Syaitan di dalam menyesatkan manusia itu main-main apa serius? Serius. Serius. Sangat amat serius. Jadi mustahil kalau kita bisa lepas dari gangguannya, mustahil kalau kita bisa selamat dari gangguannya kalau musuhnya serius sementara kita main-main. Bagaimana mungkin kita bisa selamat dari tipu dayanya? Bagaimana mungkin kita bisa selamat dari makarnya? Bagaimana mungkin kita bisa selamat dari jebakan-jebakannya? Ya, kita akan luntur, kita akan mengikuti alur dia. Setan sangat serius jemaah dalam menyesatkan kita ini. Dan setan ini sangat telaten. Apa telaten itu? Telaten, pokoknya telaten. Jadi tidak gampang putus asa di dalam menyesatkan manusia. Ditunggu tempat waktu yang tepat dia masuk-masuk dia. Makanya kita enggak bisa main-main seperti ngaji ya, pokoknya tekok. Wah, parah kalau begini. Ya, dan ini semangat diri kita. Jadi kalau dari ngajinya saja pokoknya tekok, sing penting aktif, aja sing penting aktif. Oleh aktif iku opo? Bekasnya apa? Yang kita bawa apa? Yang kita peroleh apa? Nanti banyak orang ngaji itu puluhan tahun waktif, rutin, istiqomah, gak dapat apa-apa ya. Karena ilmu ini cepat hilang ya. Cepat hilang ya. Oleh karena itu jangan sampai ini disia-siakan dan dilantarkan. Baik, mari kita bahas poin-poin penting di dalam upaya untuk mensucikan jiwa ini. Poin pertama atau kaidah yang pertama adalah tazkiyatul nufus, kesucian jiwa seseorang. Kesucian jiwa seseorang fi yadillahi ta'ala itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesucian jiwa seseorang berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga la yumkin tidak mungkin seseorang bisa mensucikan hatinya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin seseorang bisa mensucikan hatinya tanpa inayah dari Allah Ta'ala. Mustahil. Ya, mustahil seseorang bisa mensucikan dirinya, menempatkan hatinya di atas takwa, menempatkan hatinya di atas iman, illa bi'inayatillah, kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan hal ini. Itu pun jelaskan kalian Allah menjadi surat An-Nur ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا فمن يتبع خطوات

mustaqimah. Sesungguhnya ini itu adalah jalanku yang lurus. Apa yang dimaksud ada? Kita lihat di surat Al-An'am. Surat Al-An'am. Ayat 153. Surat 6 ayat itu 153. Dengan jelas Allah telah terangkan wa anna dzalrani mustaqiman tattabi'u wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain yang akan menceraiberaikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Maka makna di dalam ayat surat Al-An'am 153 wa anna hadza sirati mustaqiman. Kalimat hadza di dalam ayat itu artinya adalah satu dua al-Islam. Wal Qur'an was sunnah wa manhajus sahabah wa tariqatus sahabah. Empat penjelasan dari kalimat wa anna hadza. Ya. Jadi yang dimaksud hadza ini itu adalah jalanku. Apa yang dimaksud jalan ini? Islam. Islam itu Al-Qur'an, As-Sunnah dan jalannya para sahabat. Itu. Kenapa demikian? Empat hal ini tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Islam enggak bisa dengan dipisah dengan Al-Qur'an. Kalau kita berislam tanpa Qur'an, islami piye? Ayo. Kita berislam tanpa dengan Al-Qur'an, terus islami piye? Kita mau jalani Islam itu kayak apa bentuknya? Sementara petunjuknya Islam itu adalah apa? Al-Qur'an. Kita bisa ngerti Islam. Islam itu kan kerangka. Islam itu kerangka. Ya, jeroane Islam itu Al-Qur'an. Jadi kalau kita berislam tanpa Al-Qur'an, terus piye kula mbesan Islam tanpa petunjuk? Kalau mau jalankan perintah itu perintah yang mana? Terus caranya jalani perintah itu gimana? Hah? Oleh karena itu, kalau sudah identik dengan kata Islam, maka Quran sudah masuk di dalamnya. Ya, Islam itu agamanya, kitabnya Al-Quran. Alkitab dengan agama nggak bisa dipisah. Agama tanpa Al-Quran pripun? Pripun? Mau jalani perintah, perintah sing pundi? Sesaiki kita lepaskan dari Al-Quran. Sudah, kita Islam saja, tidak usah pakai Al-Quran. Satu misal, ada seorang mu'alaf, Pak, saya masuk Islam ya, tapi dengan syarat, saya tidak mau dengan Al-Quran. Nah, terus sampai opo. Dalam? Pribun. Tidak mau dengan Al-Quran, sudah bisa dengan Al-Quran. Kita Islam saja, sudah selesai. Terus katanya opo. Mau jalani apa itu? Ada perintah di dalam Islam, ada larangan, ada. Lanjut ini perintah di larangan ini, mau tidak mau harus kita kembali kepada Al-Qur'an ini. Sehingga wajib untuk mengaji. Jadi kalau orang beragama Islam nggak mau mengaji Qur'an, nggak akan tahu Islamnya. Sudah dijamin nggak tahu Islamnya dia. Nah ini bahaya gitu. Jelas ya? Nah, itu yang pertama. Jadi Islam dengan Al-Quran, dengan Sunnah, gak bisa dipisah. Kenapa? Al-Quran itu perintah larangan global. Seperti sholat. Ada perintah sholat? Iya. Sholat apa? Ada berapa sholat? Itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Dijelaskan kemudi di Sunnah. Quran betul wonten jenenge salat isya sampeyan doleki sampai kiamat ora tau ketemu. Ayo, nggih ndi, Pak? Wajibe salat isya iku ning ndi? Ana. Ana penyebutan salat zuhur surat apa? Ndak ada. Dijelaskan di dalam sunnah. Terus carane salat ning Quran ora ana. Cuma perintah gotal warka'u ma'arrokin, rukuklah bersama orang yang rukuk. Rukuk itu piye? Gak dijelaskan di Quran. Doanya apa? Gak dijelaskan di Quran. Dijelaskan wonten gene sunnah. Jadi nek sampe gale Quran gak mau sunnah, iku ora iso nglakoni Islam. Ora iso. Di dalam Quran tidak ada perawatan jenazah. Sampe nek mati gak gawe sunnah kaya apa? Ditusi apa ora? Wis ngubure kok dirubuhne apa didekne? Nah, terus kalau kita gak mau Quran, gak mau sunnah, terus isane nasibe piye, Pak? Ora iso. Wajib, wajib, labut damin. Tidak boleh tidak harus ngerti Al-Quran dan Sunnah. Nah, caranya dia belajar. Wong dunia elek ini dia belajar kok. Mungkin mana? Gampang gak salah penting untuk mendapatkan sesuai dunia saja. Jungkir balik untuk belajar ini. Ayo bapak-bapak, sekarang jangan menjadi apa namanya staf di perusahaan. Itu jungkir balik itu berapa tahun belajar? Hah? Cukup 5 tahun? 6 tahun? 6 tahun itu asal ijazah SD, Pak. Satu lembar ijazah SD iku ora diterima. Wong cleaning service saya butuh kurang tahun kuwi. Cleaning service gak ngetel. Sampe lihat itu di rumah sakit, pertokoan, perkantor menerima lowongan pekerja laki-laki cleaning service SMA minimal lah. Kayak ngetel lah. Untuk mendapat ijazah SMA jenengan jungkir balik itu pikiran tahu. Hah? Kira 12 tahun dapat 3 lembar. Kira ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA. Ngajar TK ora katon, Pak. Saniki TK apa, Mas? S1 sampai S1 SD. Ayo dipikir untuk dunia sesaat, dunia yang akan kita dan kita tinggalkan jungkir balik kayak begini. Untuk mendapatkan S1, S2, S3 berapa tahun harus kita habiskan waktu itu? Untuk dunia yang sebentar lagi kita tinggalkan, untuk akhirat. Untuk akhirat, coba renungkan sejauh mana kita berjuang untuk seperti itu. Nah, ini tidak. Allah. Makanya kalau kita nanya contoh-contoh itu sing sederhana, sing simple. Pun. Nah, jadi yang dikatakan. Makanya di dalam surah Al-An'am ayat berapa tadi? Nah, ikuti kata Allah wa anna hadza siratal mustaqim. Ini adalah jalanku yang lurus. Ini adalah jalanku yang lurus, yaitu yang mengikuti 4 langkah: Islam, Al-Quran, Sunnah, dan jalan yang ditempuh oleh para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. sunnah ojo di renungno sakarepe dhewe, ojo di tafsirno sakarepe dhewe. Tafsirnya mengikuti pemahaman para sahabat karena mereka sebaik-baik tafsir dan tafsir yang orsinil. Kenapa? Karena para sahabat mendapatkan cara memahami agama itu langsung dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turunnya kasusnya apa? Turunnya gimana? Tafsirnya kayak apa? Prakteknya kayak apa? Para sahabat langsung lihat pelaku tafsir tersebut yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita sudah temukan empat hal ini, maka Allah mengatakan, fattabi'u, ikuti, ambil, dan jangan kamu tinggalkan tak jalan ini. Jangan kamu ambil jalan yang lain, kata Allah. Fattabi'u, ambil jalan tersebut, wala tattabi'u subula. Jangan ikuti jalan-jalan yang, jangan ikuti jalan-jalan yang termasuk. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan itu yang bagaimana? Yang di luar jalan yang satu. Pun jelas. Sambung jelas. Jalan syaitan ini apa? Jalan di luar jalan yang satu yang ditunjukkan oleh Allah tadi. Wala tattabi'us subul. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang udah ambil jalan itu dan jangan kamu tinggalkan jalan tersebut sampai kamu berjumpa dengan Allah. Tak. Kadang-kadang kita ini dengan ujian hidup akhirnya kita enggak tahan dengan jalan yang lurus begitu. Leres. Leres. Bisa enggak hati seseorang tergelincir meninggalkan kebenaran karena enggak tahan dengan ujian? Sakit membunuh. Dalam sakitnya bisa hati orang tergelincir meninggalkan kebenaran karena ujian hidup. Bisa enggak? Pun renungkan satu hal. Renungkan satu hal. Umur yang Allah berikan kepada manusia, umur yang diberikan Allah kepada manusia, ketika orang mengikuti jalan yang salah dan yang benar, jatah umurnya beda tanda. Hah? Ini jawaban menentukan ya. Sama istikharah dulu yang benar. Umur yang diberikan oleh Allah kepada manusia, ketika manusia itu berada di atas kebenaran dan kebatilan, jatah umurnya sama tanda. Sama. Kalau sama, satu misal, orang diberi jatah umur 60 tahun. Baik dia berada di atas kebenaran dan kejujuran, umur 60 tahun mati. Kami, kalau memang umur saya, contohnya saya dikasih umur 60 tahun sama Allah. Maka saya berada di atas yang jalan yang benar atau jalan yang batil, tetap umur 60 tahun saya mati. Saya sadar atau tidak sadar. Ngerti arah pembicaraan bulan kita? Apakah kemudian saya tidak sadar atau misalnya tidak tahan aku jalan yang benar ini berat, aku tidak tahan dengan jalan yang benar. Masa jujur dibully terus, jujur dimusuhi terus, saya tak ikut tidak jujur aja. Apa umur sampai tambah? Gara-gara mengikuti jalan yang keliru. Apa umur jadikan bertambah? Gara-gara mengikuti jalan yang salah. Apa umur jadikan tambah? Ketika mengikuti kebatilan. Kalau umurnya sama, kenapa tidak bertahan di atas kebenaran dan kejujuran? Saya ketibaan, betapa banyak orang pindah jalan yang ditempuh. Tidak sabar aku mengikuti. Oke, sama tidak sabar. Kemudian mengikuti jalan yang batil, penuh kemaksiatan, penuh syubhat, penuh yang haram, ditempuh jalan-jalan yang haram. Terus umur sampai tambah. Ini tolong direnungkan matang-matang. Ditimbang matang-matang. Sehingga nanti kita mengambil jalan yang benar itu tidak salah. Nah, kalau saya mikirin matang-matang, wong diikuti jalan yang benar, ya umur itu tidak akan berkurang. Umur itu tidak akan berkurang. Karena mengikuti kebenaran, lantas kemudian cepat mati. Kalau mengikuti kebatilan, panjang umur. Ini kaidah dari kata demikian ini. Maka jalan kalian, jangan pernah tinggalkan jalan yang lurus. Walaupun jalan itu berat, walaupun itu pahit, jangan pernah tinggalkan jalan yang lurus. Nah, ini pengertian dari langkah-langkah syaitan. Jadi yang dimaksud langkah-langkah syaitan itu adalah setiap jalan yang menyelisihi petunjuk dari Allah dan Rasul. Nah, kemudian ayat berikutnya mengatakan walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah kepadamu, niscaya kamu tidak akan bisa mensucikan dirimu selama-lamanya. Ini yang dimaksudkan. Kesucian hati itu ada di tangan Allah. Orang tidak bisa mensucikan hatinya kecuali dengan izin dari Allah. Orang tidak bisa mengarahkan hatinya, membalik hatinya dari keburukan menuju kebaikan kecuali dengan izin dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, dengan dasar ini, satu, apa? Jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan pernah berlepas diri dari Allah. Nasihat yang kita bisa petik dari ayat ini, pelajaran pertama apa? Satu, selalu berkomunikasi dengan Allah. Pelajaran pertama apa? Apa? Apa? Apa? Jangan pernah terputus komunikasi dengan Allah. Selalu libatkan Allah. Itu pelajaran pertama dari poin pertama ini. Jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah. Makanya setiap hati sholat wajib, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Apa artinya? Pak, jawab itu enggak riak. Kenapa Pak? Allahumma a'inni ala zikrika. Artinya apa? Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu berzikir kepada-Mu. Wa ala syukrika, dan agar aku selalu bersyukur kepada-Mu. Wa husni ibadatik, dan agar aku bisa memperbagus kualitas ibadah. Itu doa. Doa yang kedua, doa pagi dan petang selalu diajarkan oleh Nabi. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah, wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Artinya, duh, kok ikhlas nanti. Kenapa? Ya Hayyu Ya Qayyum, artinya apa? Wahai Zat yang Maha Hidup. Qayyum artinya apa? Jangan berbisik, tidak boleh. Sama senangan istri-istrinya. Ayo, sekarang jahat. Apa Bu? Apa Bu artinya Bu? Ibu itu biasanya pointer ini Bu. Ya Qayyum artinya apa Pak? Halo? Jenengan ini menyembunyikan ilmu atau piye? Bingung aku sampean. Qayyum, apa ya Qayyum? Yang Maha Alhamdulillah. Gimana jadi begini semua? Wahai Zat yang Maha Hidup dan yang Maha apa bu? Wahai berdiri sendiri. La ilaha illallah. Iya, arti ini ngono ta? Hah? Bu, arti ini apa bu? Yang teman? Nama apa? La haula wala quwwata. Qayyum itu selalu mengurusi hambanya. Saya mencari tafsir ini. Mbok ngerti ya, Qayyum berdiri sendiri. Mbok sama ini kita ngerti. Qayyum itu selalu mengurusi hamba-hambanya. Kemudian apa berikutnya? Aslih li sya'ni kullah. Aslih li sya'ni kullah. Artinya apa? Perbaikilah semua urusanku. Ini doa tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan doa ini. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi. Dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Artinya apa? Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku. Tarfata angin, walaupun cuma sekejap mata. Itu artinya dasar pikir ini, Pak. Jangan kau tinggalkan aku walaupun sekejap mata. Ini minta tolong kepada Allah tentang kesucian hati. Ya. Dan banyak doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah bersihkan hatiku dari penyakit kemunafikan. Wa amali minar riya, bersihkan amalku dari riya. Wa aini min minal wal lisan minal kadhibi, dan bersihkan lisanku dari kedustaan. Wa aini, dan mataku bersihkan dari khianat. Doa kesucian hati. Tidak bisa kita mensucikan diri sendiri tanpa tidak bisa. Nah, ini pelajaran pertama. Artinya apa di sini? Pelajaran yang bisa kita ambil, jangan sampai seorang muslim berlepas diri dari Allah, melepaskan diri dari Allah. Artinya hendaknya setiap muslim terus kontak dan minta tolong kepada Allah dalam setiap hal. Perhatikan, dalam setiap hal, jangan pernah remehkan. Jangan menghadapi soal-soal hidup dengan logika. Ini pesan yang perlu saya sampaikan, ya Allah. Jangan remehkan sekecil apapun masalah. Minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Sekedar ngapunten. Nanti kalau baca hadis ini tentang wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta sesuatu, minta kepada Allah, dan apabila kamu minta pertolongan, minta tolong kepada Allah. Sampai ketika sandalmu putus, minta tolong kepada Allah supaya dipermudah untuk menyambungnya. Kalau Allah enggak izinkan, bukan beliau wae tetap pedul. Paham? Jangan menghadapi masalah dengan logika sekecil apapun. Jangan. Nanti kita akan diuji oleh Allah. Wallah, kita akan diuji oleh Allah dengan kesulitan yang tahajudmu, baca Quranmu, puasamu, zikirmu enggak bisa nolong sama urusanmu itu. Kalau kamu menyandarkan urusan itu kepada amalmu, satu saat amalmu tidak berfungsi bagimu. Saya kasih paham ini. Makanya jangan sampai lepas dengan Allah. Urusan apa saja, minta tolong kepada urusan apa saja. banyak kasus-kasus Pak, ya Allah, yang kita tangani di jamaah-jamaah kita, ke pasien-pasien kita itu di depan mata, di depan mata logika menang gampang, ternyata Allah persulit sampai bertahun-tahun tak selesai, beratus-ratus juta uang dikeluarkan tak selesai-selesai. Allah, jangan pernah tinggalkan Allah. Itu poin pertama, pelajaran pertama dari poin pertama, dari kaidah pertama. Jangan pernah tinggalkan, minta tolong kepada Allah, selalu komunikasi dengan Allah. Itu pelajaran pertama dari poin pertama. Pelajaran yang kedua, apa? Seseorang tidak boleh rumongso suci hatinya. Ojo kadek rumongso paling suci. Jangan anggap dirimu paling suci. Kenapa? Kamu gak bisa mensucikan diri. Jangan anggap dirimu paling baik. Kenapa? Kamu gak bisa mendapat kebaikan kecuali dengan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa lah. Ya bisa. Makanya doa itu tadi, Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir. Berapa banyak orang-orang sulit mengucapkan Allah saja sulit. Nah, punten. Beberapa peristiwa di perjalanan naik kereta api. Tiba-tiba kereta api itu berhenti enggak ada. Spontan yang namanya penumpang itu loh. Tergerak hebat. Kenapa sih disebut kucing? Kucing itu manusia. Kucing dipanggil. Kenapa? Dihalang-halang untuk pikir kepada Allah. Dan orang yang sudah meremehkan begitu, saat kematian pun lisannya dihalang-halangi dari zikir kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu an menangis ayat. Ya, jangan sampai engkau dipisahkan antara lisanmu dengan kalimat tauhid. Umar ketika membaca ayat ini menangis kepada Allah. Kenapa? Aku takut ketika lisannya Umar ini terhalang mengucapkan la ilaha illallah menjelang kematian. Gak setiap orang bisa mengucapkan la ilaha illallah menjelang kematian. Kalau orang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulitnya orang menjelang kematian ingat kepada Allah sebagaimana sulitnya dia ketika waktu sehat. Jadi ini kurang besar. Waktu sehat sulit ingat kepada Allah. Waktu cukup sulit ingat kepada Allah. Saat menjelang kematianmu, kamu pun akan sulit berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong diingat-ingat ini. Jadi yang kedua, pelajaran ini. Napa Bu? Jangan merasa paling suci. Kita lihat ayatnya. Di surat An-Nisa ayat 49. Surat An-Nisa ayat 49. Alam tara ila alladziina yuzakkuuna anfusahum bal illahu yuzakki man yashaa wa la yuzlamuuna fatiila. Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ya, masya Allah ini. Ya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya yang paling suci? Mereka anggap mereka semuanya adalah jannah, menganggap mereka adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. Ayat yang kedua kita lihat surat An-Najm. Surat An-Najm, surat pinten Bu? Coba dilihat di Google. Surat An-Najm, surat 50 berapa? 53. Ayat 32. Ayat 32. Sambut kebangkit. Alladzina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisa illa lamman inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardh wa idh antum ajinnatun fi butun Jadi Allah itu sudah mengetahui kamu sejak kamu ada di dalam janin kandungan ibumu. Allah sudah tahu kamu itu siapa. Begitu. Makanya dilarang oleh Allah, fala tuzakuan husakum. Janganlah seseorang di antara kalian itu nganggap dirinya yang paling suci. Orang yang menganggap dirinya paling suci itu tanda-tanda orangnya istijan. Tanda orang-orang yang tergesa-gesa. Kenapa? Dia enggak telaten dikatakan orang suci, makanya dia kesuwen ngeten iku jenenge wong. Ya. Yang menganggap dirinya suci siapa? Siapa? Dirinya. Apa orang lain juga menganggap dirinya suci? Oh, perhatikan. Maka di dalam ayat ini larangan keras bagi seorang muslim apa? Untuk memuji-muji dirinya. Larangan keras bagi seorang muslim untuk memuji-muji dirinya. Dan seseorang tidak bisa mendapat surga dengan angan-angan kosong. Angan-angan kosong itu Pak, napa? Rumangsa dadi wong apik ning ora tau nglakoni apik. Iku angan-angan kosong itu. Rumangsa dadi wong apik ning ora tau nglakoni apik. Dadi kula nek sampean rumangsa dadi wong apik oleh-oleh ae ning iso tambuke sampean kali kuwi disebut apik ku apik teko opone. Omongi ya rusak, pikirane rusak, artine rusak terus apik ku teko ngendi? Paham ini? Jadi kalau kita menganggap diri kita baik, tunjukkan kebaikan kita itu di mana? Langsung tenggelam. Oh, ini poin yang keberapa? Jadi masih kaidah pertama, tidak boleh seseorang. Poin pertama tadi apa, Pak? Kesucian seseorang di tangan Allah, dan tidak mungkin seseorang bisa mensucikan dirinya kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan kaidah pertama ini ada berapa pelajaran tadi? Dua. Pelajaran pertama apa? Tidak boleh kita meninggalkan apa? Tidak boleh kita meninggalkan doa kepada Allah, terus komunikasi setiap keadaan. Jangan pernah tinggalkan permintaan tolong kepada Allah. Ngurusi anak sampai Pak ngapunten, ngapunten. Kalau kita mau menasihati anak, kalau kita mau menasihati, pernah minta tolong doa dulu. Biasanya mau nasihati anak nih, kita biasanya langsung mau minta tolong dulu pada Allah. Biasanya gimana? Nah, makanya kapan tak nanti ya. Tuh kan yang punya wewenang hati menerima nasihat atau tidak siapa? Nah kok kita lupa kan? Kadang-kadang dipendelii, kadang-kadang sampai stres kita diapak noi. Sudah jangan sibukkan dengan itu dari waklon uang ya Ustaz, sudah tahajudnya ditambah, sudah tahajudnya ditambah, baca Qurannya ditambah, sholat sunnahnya ditambah. Di sela-sela sholat itu minta tolong kepada Allah, ya Allah tolonglah saya dan tolong keluarga saya. Paham ya Pak? Tolong berikan aku kalimat-kalimat yang baik yang bermanfaat untuk anakku ketika aku sampaikan pada mereka. Engkau yang punya hak untuk membuka hati, menerima atau menolak nasihat. Bukan kita. Makanya kadang-kadang ibu-ibu kan betul. Ibu ini pegel sampai aku. Kudu diomongi apa? Untung anaknya gak jawab. Lah nek pegelan bene dipijetno. Karena kita enggak libatkan Allah. Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Apa yang bisa kita lakukan dari pun itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. Tazkiyatun nufus la yumkinu an tahsila li tazkiyatun nufus, tidak mungkin, mustahil ya, seseorang bisa meraih tazkiyatun nufus illa bima syara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali di thariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam urusan tazkiyatun nufus, jangan sampai kita meniru kecuali meniru Rasul. Kenapa? Itu cara yang terbaik. Ya, itu cara yang terbaik. Yang dicontohkan Nabi, yang diajarkan Nabi, yang telah disampaikan oleh Nabi di dalam kaifiyatul ubudiyah kullah. Semua cara beribadah itu adalah cara yang terbaik. Jangan ikuti cara yang lain. Apalagi kalau cara itu menyelisih Nabi. Lah, sekarang bagaimana? Dasar hukumnya mana? Kita buka surat Al-Ahzab. Surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha Ayat ini memberikan penjelasan bahwa tidak ada satu pun teladan terbaik melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kaidah besar di dalam ayat ini dijelaskan di dalam tafsir para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir. Ada dua kaidah besar. Kaidah pertama dalam ayat ini, Pak, ya. Semua yang diamalkan oleh Nabi adalah amalan terbaik. Semua amalan, semua perbuatan yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan amal terbaik. Maka mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam amalkan, berarti kita mengamalkan amalan terbaik. Saya ulangi. Semua amalan yang diamalkan oleh Nabi itu adalah amalan terbaik. Bun, saya berhenti di sini dulu. Kita sepakat enggak dengan ini? Dalam ada enggak salah satu perbuatan Nabi yang bukan enggak baik, kurang baik, ada enggak? Hah? Ada enggak? Amalan, ada salah satu amalan Nabi yang kurang baik, ada enggak? Ini harus diinstal dalam pikiran kita. Semua amalan yang diamalkan oleh Nabi merupakan amalan terbaik. Maka mengamalkan amalan beliau, maksudnya apa ini? Meniru beliau. Maka kita mengamalkan amalan terbaik. Karena amalan tersebut yang diamalkan oleh Nabi, dan amalan yang diamalkan Nabi itu adalah amalan terbaik. Maka meniru apa yang beliau amalkan berarti mengamalkan yang terbaik. Dikunci ini, Pak. Dikunci sudah. Ambil jalan. Jangan ragu-ragu ketika mengikuti apa yang diamalkan Nabi. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua dalam ayat ini. Kaidah kedua dalam ayat ini. Di dalam mengamalkan atau di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus dengan cara yang terbaik. Saya ulangi, di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus dengan cara yang terbaik. Nah, bagaimana cara yang terbaik untuk mengikuti Nabi? Ada dua syaratnya. Satu, la yazidu, tidak menambah apa yang sudah diajarkan tersebut. Ya, tidak boleh menambahi apa yang sudah diajarkan oleh beliau. Kenapa, Pak? Kenapa? Sebab yang dicontohkan Nabi itu sempurna. Kalau ditambahi berarti apa yang diamalkan Nabi itu ada yang kurang. Itu jelas nih. Jadi kalau kita tambahi apa yang telah diamalkan Nabi, berarti ada indikasi amalan yang dari Nabi itu ada yang kurang. Makanya tak tambahi, Mas, untuk Nabi yang kurang. Jadi kan berani mengatakan demikian. Nah, saya ini mari tak tambahin, jadi kayak tambah api saya ini. Kok ini tokoh Nabi saya kurang api. Ada kira-kira yang berani mengatakan demikian? Ya Allah. Tidak ada yang berani demikian. Tidak ada. Cuma kalau tidak sadar, jadi koyok-koyok onong. Karena tidak sadar. Kalau sadar, tidak mungkin orang berani mengatakan. Nah, yuk, sampai nanti dong. Hah? Sampai berani tak nambahin. Sampai berani berkomentar. Iya, tukang Nabi ku ngini. Jadi kurang Nabi, makanya tak nambahin. Jadi kita tambah Nabi. Ini tukang Nabi, kata teh Nabi ini. Nah, begitu mari tak nambahin. Jadi kita tambah Nabi. Jadi sampai ambil Nabi-Nabi itu. Nabi sini. Nabi sampai naik jadi Nabi. Makanya tahun ngarep Nabi tak lereni. Anda berani mengatakan demikian? Wah, hebat sekali maksudnya. Hebat sekali. Wallah, secara hakiah tidak satu pun orang berani mengatakan demikian. Wallah. Wallah, enggak akan ada orang berani mengatakan. Karena tahu kufur Nabi, Pak. Siapa kita gitu loh. Ya Allah. Kalau itu cara mengikuti Nabi pertama tidak boleh apa? Nabi. Karena yang diajarkan Nabi sempurna, Pak. Terbaik sudah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Wala yankusu. dan tidak boleh mengurangi. Kenapa? Yang diajarkan Nabi itu sudah pas. Nah kalau sampai kurangi berarti apa yang diajarkan oleh Nabi itu ada yang kelebihan. Nabi gak ngerti awak dhewe, soalnya kan ini kakek yang boleh ngajari. Ini tak kurangi saya ini pas. Sehingga kalau Nabi ini kakek, makanya saya kita kurangi. Iya. Berani mengatakan dengan tidak berani ini siapapun. Sak sumbung-sumbungnya orang tidak berani. Cuma karena tidak sadar, akhirnya mati. Tidak sadar, tidak mungkin rahmi. Ayo, siapa sih yang mengatakan demikian? Nabi itu tidak ngerti keadaan kita. Makanya paling ngajari kakean. Makanya tak kurangi. Saya ini sempurna, saya ini. Terus ini pun ada siapa? Aku. Masya Allah. Ini luar biasa dengan ini. Ya, luar biasa. Ini saya tekek wahim rupa suara sebenarnya. Saya tekek, gedabus. Enggak sadar. Yakin enggak saya sadar, enggak mungkin berani demikian. Makanya di dalam surat Al-Ahzab ayat 3 ayat 21 itu mendeklarasikan Allah yang mendeklarasikan Allah utus Nabi di tengah-tengah kalian supaya kamu punya teladan, itu teladan terbaik. Enggak ada yang lebih baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sayyidul mursalin. Pemimpin seluruh Nabi. Kalaupun Nabi Khidir itu masih hidup, Nabi Khidir akan mengikuti Nabi. Kalaupun ada. Kenapa? Sayyidul Mursalin. Anda yang mengingkari ini. Anda yang mengingkari. Nabi itu Nabi terbaik. Nah, semuanya sepakat. Ulama al-sunnah ijma' sepakat semua. Makanya belum dapatkan gelar Sayyidul Mursalin Khotamul Anbiya Tamamur Risalah. Nabi itu pemimpin para nabi, para rasul, penutup semua nabi, penyempurna risalah. Kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud, nadarallah fi qulubil ibad. Allah itu melihat hati-hati para hamba. Allah melihat hati semua hamba. Wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul qulub min ibadillah. Kalau Allah temukan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hati terbaik dari semua makhluk ini, maka ikhtarahu li nafsih. Kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud, Allah memilih hati Nabi Muhammad ini untuk diri Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diutuslah ke tengah-tengah manusia sebagai penyempurna risalah, sebagai menutup para nabi, sebagai pemimpin para rasul. Kenapa? Hatinya terbaik. Hatinya terbaik itu luar biasa. Kemudian, nah jadi maka di dalam tazkiyah, di dalam mensucikan diri, kita harus mengikuti cara-cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Bagaimana cara-cara yang ditunjukkan oleh Nabi di antaranya? Bagaimana cara kita mensucikan diri kita ini? Pertama, selalu berdoa kepada Allah dengan kesucian hati. Itu cara yang diajarkan Nabi untuk mensucikan diri. Caranya bagaimana, Pak? Satu, minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itu cara mensucikan diri sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Pertama apa? Minta tolong kepada Allah. Yang kedua, bagaimana cara mensucikan diri? Thalabul ilm, terus ngaji selama ada apa? Kesempatan, tidak ada udzur syar'i, diusahakan jangan sampai tinggalkan majelis ilmu. Jangan sembrono. Engkok males titik, wis gak ngaji. Pilek titik, wis gak ngaji. Krimis titi, beskan ngaji. Yang ini kula bersama yang gampang watuk-watukan. Kalau ngaji gampang pegel. Ya Allah enggak akan memberikan hadiah istimewa bagi kita. Untuk menjadi orang istiqomah itu butuh mujahadah, butuh kekeh hatinya. Kalau enggak ada utus syar'i, jangan tinggalkan majelis ilmu. Dan juga jangan kebablasan, kesemangatan juga jangan. Istri sakit berat ditinggal ngaji. Nah, jangan. Suami sakit berat, istri tetap berangkat ngaji, jangan. Kecuali suami yang nyuruh. Mesti aku insya Allah sekolah penak, sampe ngaji ora popo, sampe sudah beberapa hari ngaji, berangkat. Ya, jangan kesemangatan. Mertua datang tinggal ngaji. Ini tadi mertua saya datang Ustaz tak tinggal ngaji kami ini jalan menuju surga. Mantu tutul. Tamu dari jauh-jauh mertua datang kok sampai tinggal ngaji. Karena hadisnya Nabi Allah, man salah tak tarikan. Masya Allah. Tapi ditinggal mertuanya didalili di sana. Bu, ngapunten ya, kalau tinggal ngaji soal ini jalan menuju surga. Jangan kebablasan. Jadi apa namanya, Pak? Sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia. Pokoknya enggak ada udzur syar'i, jangan tinggalkan ngaji. Dan diupayakan bisa istiqomah, nggih. Pun itu yang kedua, jalan untuk mensucikan diri. Yang ketiga, dengan memperbanyak istighfar dan taubat. Dengan memperbanyak apa? Istighfar dan taubat. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Terus istighfar dan taubat. Banyak kesalahan-kesalahan kita. Dan kalau minta maaf, minta ampun ibu, ya. Kalau minta ampun, ketika kita menggunakan bahasa kita, ya Allah ampuni dosaku yang aku ketahui maupun yang tidak akan ketahui. Karena banyak dosa-dosa yang kita lupa. Kan kita gampang lupa. Gitu? Sampai tidak semua dosa kita ingat, itu akan menjadi selilit-selilit bagi kita nanti. Ya, makanya kadang-kadang ada sambungan masalah-masalah, problem-problem, masya Allah, ya, itu semua dari dosa, semua dari dosa. Ya, bahkan kami mempelajari, subhanallah, kenakalan anak, 99% dari orang tua. Kenakalan semua kenakalan anak. Cuma pulau desa men kan rumoso-rumoso hijrah. Jadi gak duit dulu sama ini. Rune kan saya iki gitu sama ini. Pulau ini pun top. Atau saat pun saya pulau ini. Turung-turungnya sebelah kecek ini. Pun kau tengah ngapain itu. Suatu anak pulau ini udah pada pulau ini pun kayak contoh. Pirang dino lah. Kemarin-kemarin keriput pulau desa sampean. Tahun yang lalu bagaimana? Itu kita kaji, Pak. Maka saya sendiri pun banyak evaluasi sekarang. Jadi nak orang arah celuk, ngomong sholat kok bau, ketat, tapi benar-benar sumpah mungkin. Lagi bagaimana? Panti senggeran yang mendeli, dilus yang ketat, tapi jawabannya siapa? Allah, kan jadi orang bersirikan dan senggeran, jari orang tuane keras, di dalam tak ngerti, terus diapa ngomong? Sudah istighfar. Istighfar, sudah istighfar. Kita kaji persoalan-persoalan di anak-anak itu, Pak. 90, kalau Dr. Krisna mengatakan 100% orang tua. Mohon ya, Pak. Setelah kita kaji betul, Pak. Kita tahu, ablek nih. Ini gelap, kok gerak banget tentang gelap. Tingkai, yopolai, dikandani, gak kena. Kan anak-anak ini hiper kan, Pak. Karena hiper, terus gak menengi, kan, ini, Pak. Pengajian. Kalau ngaji ngene. Nak pindah. Pindah ning kota-kota. Iki kan menengi arek ngene. Coba apa? Istighfar yang lain. Istighfar. Ya. Itu cara yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk tazkiyah, mensucikan diri. Dengan cara apa? Istighfar dan taubat. Yang keempat apa? Mujahadah. Nanti akan kita bahas lagi mujahadah. Sungguh-sungguh serius. Ya. Kemudian yang kelima, menjauhi, menutup pintu-pintu dosa. Menjauhi kesalahan-kesalahan. Terus yang keenam, muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu merasa dilihat oleh Allah. Suci hati kita insyaAllah. Hati-hati kita dalam berbuat, baik itu pembicaraan maupun perbuatan. Orang yang ngomongnya sembrono itu menunjukkan dia merasa aman dari pandangan Allah Ta'ala. Padahal ucapan itu ada sebuah konsekuensi. Ya. Jadi yang keenam apa? Muraqabah. Yang ketujuh, memperbanyak amal-amal soleh. Perbanyak amal-amal soleh itu jalan mujahadah, apa? Jalan tazkiyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun cara-cara yang tidak dicontohkan Nabi banyak lah. Saya punya teman itu punya perkumpulan dados-dados anuragan napa ilmu napa kanuraga niku acara tazkiyah. Kalau mereka itu napa istilahnya nyuceni awak bahasane ngaten nyuceni awak itu mandi tengah malam pada satu suro. Nah, karena istrinya yang sering, saya istrinya itu, ya nopo Ustaz, saya ini disuruh sama suami nih, nyiap nih, ngekei duit 1.000. Nah 1.000 itu dirupak nih, kaos dalam baru, sabun baru, sikat gigi baru, celana pendek baru, sandal baru. Acara untuk mandi malam sesujet itu kuat ya, itu duitnya. Nanti terakhir mandi, terus baru terakhir dimandikan oleh siapa ini? Gurunya, pendekarnya. Dengan setiap selesai, lalu sudah dinyatakan ini sudah bersih. Itu menurut satu madhab ini, gitu. Menurut satu madhab ini, caranya seperti itu. Ya bukan tentang sholat, taubat, enggak. Terus pokoknya mandi ritual itu tadi dengan bersama dengan mandi kembang. Semuanya serta apa? Baru dengan ritual yang mereka yakini. Itu cara seperti mereka demikian. Kemudian ada lagi yang daerah timur, kalau tidak salah daerah Pasuruan itu, itu nyemplung sungai pak. Tangganya sama, satu suro. Satu suro. Nanti nyemplung sungai itu dikebyoi, wawak yang disairangi, sambil nyebut-nyebut dosa-dosa yang pernah dilakukan. Aku pernah berdosa, cepur. Aku pernah berzina, cepur. Nah, sing zina karo tanggone lak konangan. Lho ki mati. Lho bojoku bontol. Itu caranya seperti itu, padahal dalam syariat tidak kok. Jadi kalau kita pernah melakukan suatu dosa dan enggak ada orang yang tahu, jangan diceritakan, sudah disimpan saja. Ya minta tolong kepada Allah supaya ditutupi dan dimaafkan. Itu caranya. Itu dimandikan Pak, nanti setelah itu apa? Setelah mandi kemudian baru disirami satu persatu oleh majikannya, oleh guru besarnya. Baru dikatakan itu malam yang sudah suci. Terus ada lagi yang mandi di suatu telaga, lalu baju yang dipakai itu dilepaskan di situ terus ganti baju baru. Maka membuang baju yang lama itu ibarat membuang kotoran. Maka sudah diakui malam itu adalah dia sudah suci. Ini adalah cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Cara yang diajarkan Islam sangat bagus. Tobat itu merubah karakter. Yang biasa mencaci maki orang sekarang berhenti dan suka mencaci maki orang. Yang biasa zalim pada orang tua berganti tawadhu pada orang tua. Yang tidak peduli dengan tetangga sekarang bergaul dengan tetangga, memenuhi hak-haknya. Karena itu cara tobat yang diajarkan oleh Islam. Terus ada lagi dulu ya, di SCTV apa Indonesia ya, ada acara khusus acara pertaubatan. Nah itu dulu. Saya pernah ditanya oleh jamaah, akhirnya terpaksa melihat acara itu kan. Ustaz, gimana acara pertobatan yang ada di televisi ngono? Akhirnya ndelok aku. Lah piye cek ero njaluk jalan? Nah, ternyata di situ ada artis dangdut kalau enggak salah waktu itu habis melakukan perzinahan dan viral. awal-awal ada apa ni? Apa izinnya ini? Ah, itu rame itu sampean. Ya, kita tersebar akhirnya melakukan pertobatan ke komunitas ini. Nah, di komunitas ini unik, Pak. Cara bertobatnya seseorang itu nanti dirawat seperti mayat. Ya dimandikan, dikafani, cuma dikafani enggak dibuntel tenang mboten. Cuma di kafan itu ditutupi dari kafan, kemudian apa nanti dimasukkan ke jalan, di belakang pondok pesantren itu ada kuburan yang sudah disiapkan. Nah, kemudian ditutup dengan apa? Triplek. Nah, nanti setelah itu murid-murid semua pedepokan itu di mengelilingi, ada yang bawa pentung, ada yang bawa tongkat, pakai jubah. Itu ibarat apa? Malaikat. Iki malaikat-malaikatan, iki kuburan. Nah, itu ya tobat. Tobatan. Iya, kita tiru. Malaikat enggak bisa digambar itu, Pak. Di dalam kitab Ar-Riyad An-Nadhirah, Ar-Riyad An-Nadhirah, sosok malaikat dua penguji kita kubur itu sangat menakutkan. Saya kira nama saya menenak Enos, engkau air, entenon sampai. Iya sekarang kita ini hantu, tongkat, bayangin apa kubur itu. Nah, bisa saya mengatakan apa? Tidak ada satu pemandangan yang lebih mencekam, yang paling menakutkan dibandingkan pemandangan alam kubur. Itu Nabi selesai. Kita sudah siapkan dengan apa juga? Malaikat yang ditugaskan oleh Allah disebutkan di dalam kitab Ar-Riyad An-Nadhirah oleh para ulama dan hadis dan sesalam yang disitu ada sebutkan munkar wa nakir. Ada yang menyebutkan demikian, ada yang tidak menyebutkan. Nah, karena diingkari namanya itu, masya Allah, menyeramkan, itu sangat menyeramkan. Tidak bisa kita gambar-gambar dengan pola kita di model apa jenenge dikelilingi oleh pakai jubah, kemudian bawa cambuk, kan cambuk iki atau cambuk gaenane dhewe. Tidak usah bayangkan kita nanti ya. Bagaimana peristiwa alam kubur, peristiwa yang sangat menakutkan. Nah, cara seperti itu termasuk bukan cara yang dicampurkan oleh Nabi di dalam tazkiyatul nufus. Ini cara yang ditunjukkan oleh Nabi dengan ada berapa tadi? Ada 7 cara. Ya, maka dalam tazkiyah, dalam mensucikan diri itu dengan cara-cara tersebut. Makanya termasuk di antara kita sedekah. Itu juga bagian dari apa? Mensucikan diri, karena bagian manfaat sedekah adalah menghapus dosa, berwudu, sering-sering berwudu, sholat sunnah, berjalan ke masjid, itu adalah amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, kebaikan-kebaikan yang luas, itu semuanya menghapus dosa. Itu cara yang diajarkan. Maka tidak boleh dan tidak benar apabila orang ingin melakukan tazkiyatun nufus namun jalan yang ditempuh bukan jalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kaidah yang kedua. Harus dengan apa? Cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu bagian daripada syariat agama. Dan Allah telah menegaskan barang siapa yang mengambil cara beribadah yang tidak diajarkan oleh Islam, maka cara tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 85. Al-Imran 85. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ya, barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi kalau orang mengamalkan amalan yang bukan bagian dari Islam, maka amalan itu akan mardud. Artinya mardud itu apa? La yuqbal, amal itu tidak diterima oleh Allah SWT. Nah, jamaah sekalian, ini yang bisa kita bahas malam ini dari 8 poin, masih berapa? baru dua poin ya, yakni tentang kaidah di dalam mensucikan hati. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Kalau ada silakan. Baik, kalau tidak ada, saya yang bertanya. Ya, ditutup. Sedang repeng. Soalnya apa? Setas. Coba tolong sebutkan kaidah di dalam mengikuti Nabi. Ada berapa kaidah? Menjadikan Nabi sebagai teladan. Tafsir surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada berapa kaidah tadi? Ada dua. Tolong sebutkan bapak-bapak. Silakan, siapa saja dulu. Menjaga riya. Ibu-ibu ada bu? Paling repek, paling repek. Apa bu? Dua kaidah. Dua kaidah tadi apa? Pertama, apa tadi? Semua amalan yang diamalkan oleh Nabi merupakan amalan terbaik. Maka meniru perbuatan beliau termasuk mengamalkan amalan terbaik. Satu. Kaidah yang kedua apa? Jenengan tidak suka jawab sendiri, enggak suka. Jenengan ini berjamaah. Ini menjaga kerukunan. Apa Pak yang kedua? Di dalam mengikuti Nabi harus dengan cara yang terbaik. Nah, bagaimana cara terbaik mengikuti Nabi itu? Tidak menambah apa yang beliau ajarkan dan tidak mengurangi dari apa yang beliau sampaikan. Kenapa? Karena yang dicontohkan Nabi itu sudah pas, sudah sempurna. Kalau ditambah kenapa? Kalau ditambah kenapa enggak boleh? Karena menuduh apa yang diajarkan Nabi itu apa? Ada yang kurang, gitu loh. Lah ngene iki kudu iso jelasne sampean. Pokoke gak oleh. Lah ya apa pokoke ora oleh. Titik, ono titik bareng. Ini makanya anak-anak ini pun diajari bapak ibu rapi nak tenang mbak. Makanya anak kita itu sekarang banyak anak kecil-kecil itu sakit sesek, sakit jantung itu. Belok orang tua ini serem-serem ya menang. Kau enak alih terang. Nah itu caranya. Makanya tak tulis, tak ulang. Ulangi karena pun jenengan nulisnya ya enak gitu loh. Sehingga nanti jenengan itu jelaskan ke istri, jelaskan ke suami itu enak gitu. Jelas ya? Baik, tolong sebutkan pelajaran dari kaidah pertama. Ada berapa kaidah tadi? Kenapa Nabi menyebut, Allah menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang menganggap dirinya paling suci. Dan orang tidak bisa mensucikan diri kecuali dengan pertolongan Allah. Ada berapa pelajaran? Ada dua. Masya Allah, ini kecerdasan semua sampai mulai Pak Ibu-Ibu. Terus kalau masuk nominasi bapak-bapak. Apa Bu? Satu apa Bu? Sampe ngerpek yo. Haram. Mangkah kecerdas. Iki. Allah. Jangan ngetes iki lho, Pak. Ngetes tapi nek sampean habis belajar tanya kok masih ingat lah baru anak cerdas, anak gak pinter dipak itu kena. Nah neng kok sampean ternyata ya gak patek pinter, anak gak patek pinter ya cok dilo-dilo kan. Ada berapa pelajaran tadi, Pak? Ada dua, satu apa Bu? Enggak apa-apa, ngerepek silakan, enggak apa-apa. Halal. Halal. sekarang saya akan lakukan. Napa Pak, Bu? Jangan pernah tinggalkan berdoa kepada Allah, karena kita enggak bisa berbuat kebaikan sekecil apapun tanpa pertolongan Allah. Sehingga kalau panjenengan isok ngaji, isok sholat tahajud, isok sholat jamaah, itu pertolongan Allah kepada kita yang senang, yang bersyukur. Kaidah yang kedua apa, Bu? Apa? Larangan merasa suci. Tidak boleh orang menganggap dirinya paling suci. Kenapa? Wong orang memperbaiki diri saja tidak bisa tanpa pertolongan Allah. Bagaimana dia memposisikan menjadi orang yang paling baik dibandingkan orang-orang yang lain? Makanya disebutkan Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Itu. Baik. Tolong sebutkan jalan menuju tazkiyatun nufus. 5 poin saja. Tadi ada 7 soalnya. 5 poin. Kula korting 2. Silakan. 1. Memohon pertolongan kepada Allah. Terus mujahadah. Apa? Muraqabah. Napa kok muraqabah masuk tazkiyah, Mas? Enggak, kenapa? Masuk banter-banter. Kenapa kok muraqabah masuk jalan menuju tazkiyah? Apa faedahnya muraqabah itu? Nah, karena ketika orang selalu merasa diawasi oleh Allah, itu menghasilkan sifat Allah, Bu. Sifat Allah, hati-hati. Kula mbek sampean mari tanda tangan palsu, itu karena menuduh Allah itu buta. Coba kalau jenengan yakin catatan palsu itu disaksikan Allah, sampean berani mari nyatet catatan palsu. Kendel sampean sampean. Lagi badan. Karena kita berani mengatakan begitu karena merasa aman dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya muraqabah itu bagian dari akidah yang luar biasa. Makanya dari akidah perbaiki semuanya. Coba orang semuanya memiliki sifat muraqabah. Terus enggak perlu KPK. Enggak perlu KPK. Gimana? Jadi yang pertama doa, yang kedua mujahadah, yang ketiga muraqabah, kurang 2. Amal soleh, istighfar dan taubat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian kita malam ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, menjadikan majelis kita, tempat yang mulia ini, menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita ikhlas karena Allah, menolong kita dari tergelincirnya hati, menjaga hati kita dari penyimpangan, dan semoga Allah menjadikan kita istiqomah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Serem tak menjawab.